Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, tanda bersih dari haid itu apa? Jika masih keluar flek warna coklat tapi cuma sedikit, apa masih dikatakan belum suci dari haid? Jazakumullah khairan katsiran atas nasihatnya. Kalau fleknya warna coklat belum bersih dari haid. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya tahu karena dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya kami mana'uddu as-sufrah, kami tidak menghitung yang kuning dan yang putih. Maksudnya setelah kuning dan putih itu yang sudah bersih haid. Tetapi kalau masih coklat masih belum bersih haidnya, wallahu ta'ala a'lam. Sehingga hati-hati, jangan sampai terburu, dan periksanya juga harus teliti. Kadang-kadang tidak keluar ke kain pembalutmu tetapi masih ada ya, di rahimmu. Ini harus teliti melihatnya, wallahu ta'ala a'lam. Dan biasanya diakhiri haid itu dengan qas'atil bayda. Qas'atil bayda itu seperti ludah atau seperti lendir yang putih. Itu mengakhiri haid. Na'am, wallahu ta'ala a'lam.